Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إسلام adalah agama yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sikap penuh kasih sayang, saling mencintai di antara sesama orang-orang yang beriman. Islam tidak menghendaki sikap-sikap ekstremitas, sikap-sikap keras, sikap-sikap yang senantiasa diwarnai dengan perilaku gulu, berlebih-lebihan di dalam urusan agama. Kelemah lembutan dan sikap rahmah, kasih sayang senantiasa dikedepankan di dalam ajaran agama kita. Karena sesungguhnya al-ukhwah, persaudaraan di antara kita, tidak akan bisa terwujud manakala sikap keras, sikap kasar, ataupun sikap-sikap yang tidak terpuji lainnya bercokol atau memberi warna di dalam kehidupan di antara kaum muslimin tersebut. Oleh karenanya, ketika kita membentuk al-ukhwah, persaudaraan, ukhwah Islamiyah, persaudaraan yang dilandasi oleh keimanan, keislaman, dilandasi oleh akidah yang sahihah, dilandasi oleh manhaj yang lurus, yang benar, maka kita pun harus mengedepankan, menumbuhkan sikap kasih sayang, sikap rahmah, sikap penuh kasih, sikap lemah lembut kepada sesama kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering memberikan ungkapan-ungkapan yang mengedepankan tentang makna rahmah, makna kasih sayang. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, maka Seorang sahabat bernama Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu melihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melihat peristiwa tersebut, Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu kemudian mengucapkan bahwasannya, sungguh saya memiliki 10 orang anak, tapi tidak satu pun dari ke-10 anak tersebut pernah saya cium. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang kepada sahabat Al-Aqra' radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka ia tidak akan disayangi oleh yang di atas sana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjadi bekal bagi kita betapa penting arti sebuah rahmah, arti sebuah kasih sayang, arti sebuah kelemah lembutan. Betapa penting nilai rahmah di dalam mewujudkan ukhwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita, terkhusus di antara salafiyin. Karena sesungguhnya, manakala kekerasan demi kekerasan, kekasaran demi kekasaran, sikap sangar demi sikap sangar dipertontonkan, diperlihatkan kepada sesama salafiyin, maka yang demikian ini akan menjadikan ukhwah itu tidak bisa terrajut dengan baik. Ukhwah Islamiyah tidak akan bisa terwujud dengan semaksimal mungkin. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa mengedepankan sikap kasih sayang ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ketika beliau hendak menunaikan sholat, yang beliau inginkan saat itu memperpanjang bacaan sholat. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar seorang anak menangis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas sholat tersebut yang awalnya hendak ditunaikan dengan bacaan yang panjang, kemudian Nabi mempersingkatnya. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahiyata an asyqa ala ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, takut memperpanjang, melamakan salat, berlama-lama di dalam salat sementara ada anak yang menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kegalauan ada pada diri ibu anak yang menangis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khawatir bahwasannya sang ibu kemudian akan gelisah mendengar tangis anaknya. Dan itu semua tidak dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah bentuk kasih sayang, bentuk rahmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai sikap rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasakan pula oleh para ummahat, oleh seorang ibu yang anaknya menangis. Dan sekian banyak contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sikap lembut. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, contoh-contoh yang demikian ini merupakan bentuk perilaku yang harus kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya pada diri Nabi ada teladan yang baik yang patut untuk kita petik untuk kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh bagi kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada teladan yang baik. Uswah hasanah, contoh yang baik. Contoh dalam hal apa? Contoh dalam hal senantiasa mengedepankan kelemah lembutan, mengedepankan sikap rahmah terhadap sesama orang-orang yang beriman, terhadap sesama orang-orang yang memiliki akidah yang sahihah, manhaj yang benar, dan semua itu hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin ikhwafiddin a'azakumullah, di antara adab yang perlu kita ketahui di dalam berukhwah, menjalin ukhwah Islamiyah di antara sesama saudara kita yang seakidah, yang semanhaj, yang tentu saja se-Islam dan se-iman. Di antaranya adalah at-tajarrud fil ukhwah. Bahwasannya di dalam berukhwah itu kita landaskan atau kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca, di mana hadis qudsi yang mengungkapkan tentang seorang laki-laki yang berziarah kepada saudaranya di kampung yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada orang tersebut, dan kemudian orang tersebut ditanya, apa yang engkau inginkan dengan berziarah kepada saudaramu tersebut? Kemudian laki-laki itu menjawab, aku menginginkan berziarah ke saudaraku tersebut, ke saudaraku yang berada di kampung ini, tidak ada lain adalah dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat bertanya, apakah engkau berkunjung, berziarah ke temanmu itu, ke saudaramu itu karena mengharapkan sesuatu? Maka laki-laki itu menjawab bahwasanya, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak, sama sekali tidak. Tidak mengharapkan sesuatu pun dari saudara yang akan saya kunjungi tersebut. Tetapi sesungguhnya saya mengunjungi saudaraku tersebut karena saya mencintainya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat itu pun menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai dirimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan di dalam kisah ini bahwasannya laki-laki yang mengunjungi saudaranya itu benar-benar dia berkunjung bukan karena kepentingan-kepentingan sesaat, bukan karena ada maksud-maksud untuk mencapai urusan-urusan dunia, tetapi ia berkunjung ke saudaranya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepadaku dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagiku. Inilah landasan keikhlasan yang hendaknya kita wujudkan ketika kita menjalin ukhwah di antara sesama saudara kita, di antara ikhwah fillah. Kita wujudkan dengan penuh keikhlasan. Kita wujudkan semata-mata dalam rangka untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata dalam rangka untuk mewujudkan, mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berwala karena Allah, kemudian bermusuhan pun karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah meniatkan semuanya ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika mahabbah berusaha untuk mencintai saudara kita, tapi diiringi dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu yang bersifat kepentingan-kepentingan duniawiah, kepentingan-kepentingan sesaat, maka sungguh merugi orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Ia beribadah dalam bentuk amalia hati, yaitu mencintai saudaranya. Tetapi bentuk amal ibadah yang dilakukan oleh hatinya tidak dilandasi dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya menjadi sesuatu yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man ahabba syai'an siwallah walam takun mahabbatuhu lahu lillah wala liqaunihi mu'inan lahu ala ta'atih uzziba bihi fid dunya qabla liqa. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka tidak akan terwujud baginya mahabbah terhadap orang lain tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah akan ada pertolongan baginya atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan diadab di dunia sebelum ia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya seseorang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya ia telah melakukan satu perbuatan kesyirikan. Ia telah melakukan satu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ia meniatkan segala sesuatu itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang lain yang perlu diperhatikan ketika kita menjalin ukhuwah di antara sesama kita, yaitu intiqaul ikhwan. Memilih teman, memilih saudara-saudara yang akan dijadikan sebagai teman yang bisa dijalin dalam ukhuwah Islamiyah tersebut. Kenapa demikian? Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu atas agama teman dekatnya, maka perhatikanlah salah satu dari kalian siapa yang menjadi teman dekatnya tersebut. Teman dekat adalah seseorang yang sangat memberikan pengaruh. Manakala teman dekatnya adalah orang yang baik, ia akan memberikan athar, pengaruh yang baik bagi kita. Manakala teman dekatnya adalah orang yang jelek, yang buruk, maka sesungguhnya keburukan itu akan mengenai orang yang dekat padanya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas yang demikian ini. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mendorong kita untuk intiqail ikhwan wa ikhtiyarihim, untuk memilih dan memilah siapa yang sepantasnya menjadi teman dekat kita. Karena sesungguhnya satu dengan lainnya pertemanan itu saling memberikan pengaruh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama matalul jalis as-salih wal jalisi su'i kahamilil misk. Sesungguhnya perumpamaan orang yang duduk tempat teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk adalah sebagai seperti diibaratkan orang yang membawa misik wa nafikhil qir, dan orang yang melakukan pekerjaan pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Maka orang yang membawa misik, membawa aroma minyak wangi, imma dia memberi minyak wangi tersebut, atau ia membelinya, atau kalau tidak ia mendapatkan aromanya yang harum. Wa nafikhul qir, sedangkan orang yang diibaratkan dengan teman yang seperti pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Imma dia mendapatkan percikan apinya yang kemudian api itu membakar pakaiannya, atau ia mendapati bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh nafikhul qir. Inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan seorang teman yang soleh dan teman duduk yang su, yang jelek. Maka intiqaul ikhwan, memilah teman dekat kita hendaknya benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kemudian seseorang terjerembab ke dalam kubangan kebinasaan dengan lantaran temannya yang tidak baik, disebabkan melalui temannya yang tidak baik. Maka hendaklah kita benar-benar memperhatikan masalah pertemanan ini, dan ini termasuk adab di dalam kita hendak menjalin ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Janganlah engkau mengikuti orang yang telah melalaikan kami di dalam hatinya dari mengingat kami, dan ia mengikuti hawa nafsunya. Teman yang jelek, teman yang buruk, ia akan menjadikan temannya tersebut lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan ia tersungkur kepada perbuatan-perbuatan yang nista, dan itu semua harus kita hindari. Wal'iyadu billah, nas'alullaha salamah wal afiyah. Kemudian adab yang lainnya juga harus diperhatikan adalah terkait al-ulfah, yaitu rasa menyayangi, rasa mengasihi, rasa berkasih sayang, mawaddah warahmah. Dan al-ulfah merupakan prinsip yang sangat penting dalam rangka memperbaiki keadaan seseorang di dalam berukhuwah, di dalam berhubungan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah yang telah diberikan atas kalian saat kalian dalam keadaan saling bermusuhan. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, maka menjadilah dengan nikmatnya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya terkaitnya hati, terjalinnya ukhuwah, satu hati dengan satu hati yang lain saling berpaut, maka itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dan dia Allah yang telah mempertautkan hati-hati mereka, seandainya engkau nafkahkan, engkau infakkan apa yang ada di dalam bumi seluruhnya, maka tiadalah keterpautan hati itu di antara mereka akan terwujud. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan hati-hati di antara mereka. Maka inilah yang kita harus yakini bersama, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menyatukan hati-hati kita. Karenanya banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati-hati kita senantiasa dipertautkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menjadi orang-orang yang bersatu, menjadi orang-orang yang menjalin ukhwah, menjalin persaudaraan yang dilandasi oleh keimanan. Maka ikhwafiddin azakumullah, al-ulfah adalah sesuatu yang penting. Dan ini merupakan termasuk adab di dalam menjalin ukhwah di antara sesama orang yang beriman, sesama orang yang memiliki akidah yang sahihah, manhaj yang lurus. Kita akan melihat ulfah seseorang itu kemana, bisa dilihat dari perilakunya. Menurut sebuah syair disebutkan, inna tuyura ala ashkaliha taqa. Sesungguhnya burung itu, ia hinggap bersama kelompoknya. Burung itu hinggap bersama kelompok burung yang satu jenis, yang bentuknya sama. Kalau burung puyuh, maka ia akan berkelompok dengan sesamanya. Merpati akan berkelompok dengan sesamanya. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu dipersatukan, dikelompokkan sesuai dengan apa yang ada padanya. Maka kalau diibaratkan di dalam syair itu adalah dengan burung, maka kita pun akan melihat ulfah seseorang itu kemana. Ulfah seseorang itu kemana. Disebutkan di dalam Al-Ibanah Ibnu Battah sebuah kisah. Ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkunjung ke Basrah, maka kemudian beliau rahimahullah melihat kedudukan Rabi' bin Subayg, yang dikatakan oleh orang-orang dia memiliki mazhab Ahlus Sunnah. Ketika ditanyakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, atas mazhab apa Rabi' bin Subayg? Mereka mengatakan mazhab As-Sunnah. Kemudian Al-Imam Sufyan menanyakan, bersama teman-teman mereka siapa? Kemudian dijawab, teman-teman Rabi' bin Subayg adalah Qadariyah. Orang-orang yang menentang terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sufyan ibn Ats-Tsauri rahimahullah, kalau demikian Rabi' bin Subayg sama seperti mereka, yaitu dia seorang qadari. Demikianlah salafun as-salih memberikan contoh bahwasanya ulfah, perasaan kecenderungan seseorang kepada orang lain itu akan terlihat dari perilaku. Maka para salaf memberikan nasihat kepada kita Ketika kita melihat seseorang, maka lihatlah di mana ia nazil, di mana ia singgah. Kalau kita melihat seseorang, lihatlah di mana orang tersebut singgah. Karena sesungguhnya al-ulfah, kecenderungan seseorang untuk memberikan kasih sayangnya, untuk memberikan cintanya, itu tidak akan bisa ditutup-tutupi. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah, man khafiya alaina haluhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan keadaan dirinya pada diri kita, barang siapa ada orang yang bisa menyembunyikan keadaan dirinya terhadap kita, lam takhfa alaina ulfatuhu, maka ulfahnya tidak akan bisa disembunyikan terhadap kita. Kita akan tahu seseorang itu dia ahlus sunnahkah, dia seorang salafikah. Kita akan lihat dari amaliyah, dari perbuatannya, kecenderungannya dia kemana. Kalau dia berkunjung ke satu daerah, dia lebih cenderung untuk datang ke satu tempat yang di situ tempat itu adalah kalangan hizbiyun misalnya. Padahal di tempat itu ada ahlus sunnah, ada salafiyun, tapi itu tidak dikunjunginya. Maka patut kita untuk mencurigainya. Karena yang demikian itu adalah satu bentuk ulfah yang tidak akan bisa disembunyikan. Ulfah tidak akan bisa disembunyikan. Kecenderungan seseorang untuk dia lebih dekat kepada siapa tidak akan bisa disembunyikan. Tidak bisa direkayasa. Tidak bisa kemudian ia menipu untuk yang demikian itu tidak akan bisa. Dan inilah yang dikatakan oleh a'immah kita, bahwasannya seseorang bisa saja mungkin menyembunyikan keadaan dirinya, seakan-akan dia ahlus sunnah, seakan-akan dia salafi. Tapi ketahuilah, ulfah yang ada pada diri dia tidak akan bisa disembunyikan. Dan itulah yang dinyatakan oleh para a'immah. Demikian juga dikatakan oleh al-Imam Auza'i rahimahullah, man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Bisa saja seseorang menyembunyikan kebid'ahannya dari kita, tapi tidak akan bisa menyembunyikan ulfahnya itu terhadap kita. Mungkin kebid'ahannya bisa disembunyikan, rahasia-rahasianya bisa disimpan, tapi perilakunya, tutur katanya, kecenderungan jiwanya, di dalam mahabbah, lebih cenderung kepada hizbiyun, tidak akan bisa ditutupi yang seperti itu. Bahkan pembelaannya, ustadz-ustadz ahlus sunnah, salafi, dicela, tidak ada pembelaan. Kenapa? Karena ulfahnya memang tidak untuk membela. Tidak ada greget untuk bisa membela. Kenapa? Ulfahnya mendorong dia untuk berbuat seperti itu. Maka tidak akan bisa seseorang kemudian menipu ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun. Seseorang akan bisa diketahui dari ulfah yang ada pada dirinya. Demikian juga dikatakan oleh salafuna salih Mu'adz bin Mu'adz rahimahullah, ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dzaka fi ibnihi wala shadiqihi wala fi jalisih. Seseorang mungkin bisa menyembunyikan pemikiran-pemikirannya, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan dari kita tentang anaknya, tentang temannya, tentang di mana ia duduk. Dan itu semua akan menjadi tanda, isyarat siapa dia sebenarnya. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia seorang sunni salafi ataukah ia seorang hizbi tulen? Itu akan cepat atau lambat akan diketahui yang seperti itu. Nas'alullah salamah wal afiyah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi, menjaga kita, memberikan keselamatan, memberikan afiah kepada kita semua. Kemudian at-ta'aruf, adab yang lainnya adalah at-ta'aruf. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai orang-orang, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berpuak-puak, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ini diantara adab seseorang untuk menjalin ukhuwah, hendaknya ta'aruf, saling mengenal. Karena perbedaan sedikit kadang bisa jadi masalah. Ketika kita tidak mengenal siapa teman yang kita jadikan persaudaraan kita, apakah ia berwatak, misalnya wataknya emosional, atau wataknya lembut, atau kepribadiannya tenang, atau kepribadiannya ada sedikit gejolak saja dia langsung nampak stres di wajahnya, matanya tegang misalnya. Itu semua harus kita kenali, sehingga kemudian kita bisa menjalin persaudaraan itu dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa poin lain terkait masalah adab, masalah adab yang terkait dengan ukhuwah Islamiyah ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab biiznillah. Yang tidak bisa saya jawab, saya lewati. Saya ingin menikah tetapi saya belum mampu karena faktor kelemahan fisik. Saya sering jatuh sakit. Karena keinginan saya yang sangat kuat dan saya akui kelemahan keimananku, saya sering terjatuh ke dalam perbuatan yang keji. Saya mengerti kelakuanku ini adalah kekeliruan dan dosa yang besar. Saya ingin berhenti tetapi sangat berat. Mohon berikan keringanan kepada saya berupa bimbingan yang baik. Apa yang harus saya lakukan? Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada Ustadz dan antum juga tentunya, antum semua, dan menjadikan bimbingan Ustadz semata-mata ikhlas karena Allah, dan menjadikan manfaat untuk diriku dan saudara-saudaraku yang mempunyai keluhan sepertiku. Walaupun aku tidak yakin ada yang seperti diriku ini yang penuh dosa. Nasihat saya yang pertama, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu antum. Kemudian nasihat yang kedua, bersegeralah untuk menikah. Bersegera untuk menikah. Kelemahan fisik yang dijadikan alasan, mudah-mudahan bisa teratasi dengan sebab menikah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan fisik setelah menikah. Bahkan setelah menikah satu kali, ingin menikah yang kedua kalinya. Setelah merasa ternyata dengan menikah satu kali fisiknya semakin kuat. Mudah-mudahan dengan menikah yang kedua fisiknya bertambah kuat lagi. Dan sehingga tidak ada celah, tidak ada ruang untuk melakukan perbuatan keji lagi. Karena semua hasrat biologisnya sudah bisa disalurkan ke jalan yang halal, ke jalan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan untuk menikah segera. Lantas bagaimana caranya? Hubungi Ustadz Abdul Abbas. Mudah-mudahan beliau nanti bisa membantu antum semua. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Bukan artinya dia suka mempertarungkan domba Garut dengan domba Garut, bukan. Tapi yang dimaksud hadis ini adalah mengadu domba antara saudara satu dengan saudaranya yang lain. Ia ceritakan, kemarin si Fulan itu menjelek-jelekan kamu. Apa betul begitu? Iya, kamu gak percaya sama saya. Kamu dijelek-jelekan. Akhirnya orang ini marah sama yang disebutkan itu. Ini namanya namam. Mengadu domba. Maka yang demikian ini, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga bagi orang yang suka mengadu domba. Bagaimana cara melatih diri kita untuk memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain? Di antara yang dituntunkan di dalam hadis, yaitu kita berusaha untuk bisa saling memberi. Saling memberi. Memberi hadiah. Ya. Kita memiliki sesuatu misalnya. Berikan sesuatu itu. Walaupun mungkin sesuatu itu harganya murah. Harganya murah. Kemudian juga tidak terlalu sulit. Sebab sesuatu yang murah bisa jadi bagi seseorang itu sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting dan diperlukan oleh dia. Kita pergi misalnya safar, bawa oleh-oleh. Maka oleh-olehnya kita sampaikan kepada orang yang kita ingin menjalin kasih sayang dengan dia. Berikan. Kita pergi mancing, dapat ikan 10 kilo. Berikan yang 1 kilo itu untuk tetangga kita, untuk saudara kita. Itu namanya memberi. Tahadu tahabbu. Saling memberi kalian, maka kalian akan saling mencintai. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah saya berdosa jika membiarkan istri pergi mengendarai motor sendiri untuk menghadiri majelis taklim, sedangkan para ulama melarang wanita mengendarai motor sendiri? Tolong jelaskan bagaimana mengamalkan fatwa para ulama yang melarang wanita mengendarai motor sendiri. Apakah mutlak atau jarak safar saja? Jazakallahu khairan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Bagaimana mengamalkan fatwa tersebut? Mengamalkan fatwa tersebut apabila istri ada keperluan. Ya, katakan saja. Yang mari bersama saya. Kamu di belakang, saya di depan. Jangan terbalik, kamu di depan, saya di belakang. Jadi diantar. Istri mau pergi kemana? Ke majelis taklim, diantar. Ya. Kalau misalnya sekiranya tidak ada yang mengantar, ya sudah tunggu. Nanti abang carikan rekamannya. Tenang saja. Ya. Kau selalu di hatiku. Ya. Kan begitu. Tenang saja. Taklim besok akan dicarikan rekamannya. Belajar di rumah. Insya Allah itu pun akan memberikan faedah. Daripada engkau pergi melanggar fatwa ulama. Misalkan begitu. Itu salah satu cara. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Ahwan Ustaz, apa menonton TV termasuk dalam bentuk kemaksiatan? Jelas. Jangan jadi sufi. Suka TV. bagaimana tidak maksiat ya? Di televisi ada musik, di televisi ada wanita yang mutabarrizat, yang membuka aurat dan lain sebagainya. Apa nasihat Ustaz bagi ikhwah yang masih punya TV? Dicangkul saja TV-nya. Ya, ditepikanlah. Dijual, jangan dijual. Nanti orang lain malah ikut lihat. Mohon dijelaskan secara ringkas siapakah yang disebut sebagai salafi. Apakah yang mengikuti tokoh masyarakat tertentu atau yang bergabung dengan suatu perkumpulan tertentu? Salafi adalah orang yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sebaik-baik kurun. Manusia yang hidup sebaik-baik kurun. Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, generasi berikutnya. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Tiga generasi yang mendapatkan legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang salaf, salafi adalah orang yang mengikuti salafus saleh. Siapa salafus saleh itu? Yaitu tadi para sahabat yang dibina langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Para tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang dibina, dibimbing oleh para sahabat. Para tabi'in mendapat ilmu dari para sahabat, yang para sahabat mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Terus turun temurun demikian. Talaqqi keilmuannya seperti itu. Maka seorang salafi mengikuti apa yang dicontohkan oleh salafuna saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ikuti mereka. Walaupun salafi itu tidak punya kartu anggota. Ya. Tidak punya KTA, kartu tanda anggota salafi. Dan tidak ada persatuannya, misalnya PSSI, Persatuan Salaf Seluruh Indonesia, tidak ada. Ya. Tidak ada perkumpulannya, tidak ada persatuannya, tidak ada. Ya. Kita disatukan dalam manhaj yang benar. Antum mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang diperbuat oleh salafun saleh. Kami melakukan yang seperti itu, berarti sudah kita manhaj sama. Kita berakidah sama. Tidak ada kemudian ada KTA-nya, kemudian ada persatuannya, tidak ada. Ya, tidak tergabung. Adapun julukan-julukan mereka, wah itu kelompok XL. Apa itu XL? X Laskar Jihad katanya. Ya, terus ada yang mengatakan, wah itu yang nuduh XL, mereka juga AM3. Ikhwanul Muslimin jilid 3. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ikuti salaf, artinya mengikuti apa yang dituntunkan oleh generasi terbaik yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti para a'immah al-mujtahidin, ya. Mengikuti para a'immah, para imam yang mereka mengikuti tiga generasi yang terbaik tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Apakah batasan memberikan ucapan salam karena beragamnya keislaman dalam masyarakat terkait dengan keyakinan dan amalannya? Ya, selama kita mengenal dia itu seorang muslim, tebarkan salam. Ya. Tebarkan salam. Selama kita mengenal dia seorang muslim yang baik. Kalau dia ya, seorang muslim yang membenci kepada muslim yang lainnya, ya, kita harus hati-hati dengan orang yang semacam itu. Kebenciannya apalagi dilandasi karena kita melaksanakan sunnah. Walaupun demikian, kalau dia masih muslim dan karena kejahilannya, tebarkan salam. Ya, mudah-mudahan kita doakan ia mendapatkan hidayah. Hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan kecintaan di antara ikhwah, di antaranya dengan mengucapkan salam baik kepada yang sudah kenal atau belum. Lantas apa nasihat ustaz bagi ikhwah yang belum saling kenal supaya mereka juga terbiasa salam dengan yang belum agar tumbuh kecintaan dan persaudaraan tersebut? Jazakallahu khaira wa antum fajazakumullahu khaira. Nasihat saya, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Biasakan saja salam. Assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Terus saja biasakan memberi salam. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang terus melakukan kemungkaran, misal merokok, musik, padahal sudah dinasehati dan sering taklim. Sementara di tengah masyarakat, dia dikenal orang yang berilmu dan berakhlak. Apakah sikap kita ketika menyindir seseorang dalam ceramah dengan tujuan nasihat, apakah kita keliru? Tidak keliru. Ya, nasehati saja, ya, walaupun mungkin dengan tidak menyebut nama, nasehati saja bahaya merokok. Bagaimana para ulama mengharamkan tentang rokok, syariat sendiri secara tegas, jelas, tidak menginginkan pemeluk Islam ini terjatuh kepada kebinasaan. Dan rokok jelas membinasakan. Ya. Jelas membinasakan rokok. Ya. Perlahan-lahan, ya, rokok menyebabkan, bisa menyebabkan, bahkan bukan menyebabkan lagi, sekarang membunuhmu. Kan begitu. Dan bahayanya dari sisi kesehatan, rokok sangat berbahaya. Tidak hanya berbahaya bagi orang yang merokok, yang menghisap rokok itu, tapi berbahaya juga bagi orang yang ada di sekitarnya, yang diistilahkan dengan perokok pasif. Jadi, jangan mendolimi diri sendiri, jangan pula mendolimi orang lain. Ya, mendolimi diri sendiri sudah berdosa, apalagi ditambah dengan mendolimi orang lain. Asapnya dihisap oleh orang yang tidak merokok, apalagi dihisap oleh anak kita yang masih kecil, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ruangannya penuh asap rokok, dihisap oleh seluruh anggota keluarga, ya, menjadi para perokok pasif. Ini berbahaya, dan Islam tidak menghendaki yang demikian ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ketika kita memberikan nasihat dengan menyindir, boleh saja. Ketika kita memberi nasihat dengan perumpamaan, boleh saja. Ketika kita memberi nasihat dengan agak sedikit keras, misalnya, ya, dalam pengertian keras, tegas maksudnya, boleh saja. Sekarang itu orang yang merokok itu dijadikan masyarakat kelas kedua. Coba ke rumah sakit. Dibolehkan tidak orang merokok? Tidak boleh. Suruh keluar. Diusir. Coba kita ke bandara. Boleh tidak kita merokok di bandara? Tidak boleh. Kalau mau ngerokok, nuh sana di ruangan. Kerangkeng. Iya. Ruangan kecil tuh untuk perokok di situ. Jadi masyarakat kelas dua. Mau jadi masyarakat kelas 2? Masyarakat yang dipinggirkan. Ya, masyarakat yang dipinggirkan. Jadi tidak ada baiknya merokok itu. Bagaimana kronologi singkat buku Aisem di cekal? Tidak dicekal. Buku Aisem itu ramenya di media saja. Ramenya saya cuma didatangi wartawan. Itu pun karena kepergok. Saya mau ke dokter mata, tiba-tiba di depan sudah ada yang ribut. Saya pikir penduduk, warga sekitar rumah. Enggak taunya wartawan. ya sudah ketemu kadung. Akhirnya dilayani, ya sebatas memberikan press release saja, sudah setelah itu tidak lagi bertemu wartawan. Karena kita membatasi untuk tidak mencuatkan permasalahan ini sehingga di expose di media massa. Alhamdulillah, buku Aisem diangkat, polisi pun tidak datang ke rumah, saya pun, istri pun tidak dipanggil oleh polisi, tidak ada pemanggilan. Bahkan ada polisi dari Polda, ya, yang tugas di Polda Jawa Tengah, menelpon saya, Pak Ustadz, itu kasus, kalau di istilah di kepolisian, itu kasus dibiarkan saja nanti hilang sendiri. Yang telepon polisi ini ikhwah kita juga. Jadi ya sudah, kita biarkan saja, tidak ditanggapi. Jadi kita biarkan saja, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Setelah itu kita koreksi, sebagai bahan koreksi, kita ganti kalimat-kalimat yang di zaman sekarang, kalimat-kalimat itu dianggap sebagai kalimat yang bernuansa radikalisme, katanya. Ya kita ganti, tidak ada susahnya mengganti. Tidak ada susahnya, insyaallah, biiznillah. Ya, walhamdulillah. Ya, tidak ada apa-apa dengan buku Aisem tersebut. Ya akhirnya kita direvisi ya, sedemikian rupa. Terus kita meminta ya, kepada Asatidah, Ustaz Komar tolong dikoreksi. Ya, sudah selesai, sekarang sudah cetak. Sudah jadi. Insya Allah tahun ajaran baru ini sudah bisa beredar kembali. Dengan edisi terbaru. Edisi terbaru yang sudah dikoreksi. Iya. Insyaallah. Jadi kalau ditanyakan di sini, apakah ada buku penggantinya dan kapan terbitnya, saya katakan kalau ditanya kapan terbitnya, sudah terbit. Insyaallah. Semuanya kemudahan, atas kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Saya sampai di sini. Ikhwafiddin a'azakumullah, sudah 1:30. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau pernyataan yang kurang berkenan. Dan saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.